الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة في الله وأخواتي في الدين رحما ورحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan taufik kepada hadirin sekalian. Amin Rabbil Alamin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, tidak lupa kita, mari kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, musibah banjir di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi dan sekitarnya. Demikian juga saudara-saudara kita di India yang menjadi korban bentrok antar etnis di sana, yang banyak saudara-saudara kita minimalnya 20 orang meninggal dan ratusan luka-luka karena kejadian tersebut. Ya, maka mari kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah ganti apa yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik. Amin ya Rabbil Alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu Ta'ala, dan Risalah Nurul Yakin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari Al-Misri rahimahullahu Ta'ala. Masih membahas tentang dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran. Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Nah, telah kita sebutkan atau telah kita bacakan penjelasan Syekh Muhammad Al-Khudari kemarin tentang beberapa sahabat Nabi yang menerima dakwah Islam di awal-awal, yang mereka juga disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Yang terakhir kita sebutkan adalah tentang kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang Abu Dzar kemarin kita belum sebutkan, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nama aslinya Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari dari suku Ghifar radhiyallahu anhu. Kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Khudari beliau melanjutkan menyebutkan nama-nama sahabat yang lain yang masuk Islam di awal-awal. Beliau mengatakan wa minas sabiqina Sa'id ibn Zaidin Al-Adawi Al-Qurashi. Di antara para sahabat yang masuk Islam pertama kali adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi. Wazawjuhu Fatimah binti Al-Khattabi. Dan istri beliau yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Ukhtu Umara, saudara perempuan dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya saudara perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya suami namanya Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Berarti ini adalah saudara ipar dari Umar bin Khattab. Beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Wa Ummul Fadli. Kemudian di antara sahabiyah yang masuk Islam pertama kali adalah Ummul Fadl. Ummul Fadl nama aslinya Lubabah bintul Harith Al-Hilaliyah. Lubabah bintul Harith Al-Hilaliyah. Menunjukkan ya di sini kalau penulisan laqab atau penulisan apa namanya penulisan nisbah itu juga dengan mengikuti taknis atau tadzkirnya nama. Ya, kalau Lubabah ini nama perempuan maka apa namanya nisbahnya Hilaliyah bukan Hilali. Ya, ini banyak orang salah di sini. Zawjul Abbas bin Abdul Muttalib. Lubabah adalah istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian di antara sahabat yang lain yang masuk Islam di awal-awal adalah Ubaidah ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim. Ubaidah bin Harith radhiyallahu anhu. Kemudian di antara sahabat yang masuk Islam di awal-awal adalah Abu Salamah ibn Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurashi. Abu Salamah bin Abdullah al-Qurashi ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari bibinya Nabi. Bibinya Nabi dari jalur bapak. Berarti anak dari bibi itu sepupu. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah. Wa zawju Ummi Salamah, dan dia adalah suami dari Ummu Salamah. Kemudian di antara yang masuk Islam di awal-awal adalah Uthman ibn Maz'un al-Jumahi al-Qurashi. Uthman ibn Maz'un al-Jumahi al-Qurashi. Wa akhwahu, dan dua orang saudaranya, dua orang saudara dari Uthman ibn Maz'un, yaitu Qudamah dan Abdullah. Berarti Qudamah ibn Maz'un dan Abdullah ibn Maz'un. Dan Uthman ibn Maz'un ini adalah, kata para ulama, beliau adalah orang yang pertama yang dikasih laqab As-Salafus Salih. Beliau orang pertama yang disematkan istilah Salafus Salih. Siapa yang menyematkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika putri Rasulullah meninggal, Zainab, ketika Zainab radhiyallahu taala anhu meninggal, ya, maka Rasulullah seakan-akan bicara kepada Zainab. Ya, Rasulullah mengatakan ilhaqi bi salafina salihi al-khairi Uthman ibn Maz'un. Ya, berkumpullah bersama salafus saleh kita. Kata Rasulullah, wahai Zainab, Zainab sudah meninggal, namun Rasulullah seolah-olah bicara dengan Zainab. Ya, wahai Zainab, berkumpullah kamu dengan salafus soleh kita yang baik, yaitu Uthman ibn Maz'un. Ya, hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Maka beliau pertama kali yang diberi gelaran salafus soleh. Bahkan hadis ini juga merupakan dalil bahwasanya istilah salaf, manhaj salaf, salafiyah ini adalah istilah yang ada dalilnya. Istilah yang masyru', bukan istilah yang bid'ah. Kemudian di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam adalah Al-Arqam ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi Al-Qurashi. Ya. Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min as-sabiqina al-awwalin, dan di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Khalid bin Sa'id ibn al-As ibn Umayyah ibn Abd al-Shams al-Umawi al-Qurashi. Ya, Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Wakana abuhu Sayyida Quraisy, dan bapaknya Khalid yaitu Sa'id bin As bin Al-As itu adalah salah seorang petinggi di Quraisy, petinggi kabilah Quraisy. Idza tamma lam ya'tamma Quraisyun ijlalan lahu. Kalau Sa'id ini i'tamma artinya terlambat menyambut tamu. Ya. Kalau Sa'id bin Al-As ini terlambat menyambut tamu, maka lam ya'tamma Quraisyun, maka orang-orang Quraisy tidak terlambat menyambut tamunya Sa'id ijlalan lahu, sebagai pengagungan kepada Sa'id bin Al-As. Ya. Maksudnya kalau ada tamu datang menemui Sa'id bin Al-As, kemudian Sa'id bin Al-Asnya sedang sibuk, belum sempat nemui, maka orang-orang Quraisy bergegas untuk menyuguhi tamunya beliau. Nah, ini ungkapan ini beliau sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya bapaknya Khalid bin Sa'id ini orang mulia. Sampai-sampai orang Quraisy seperti itu sikapnya kepada Sa'id bin Al-As. Wa kana Khalidu ibnu Sa'idin qad ra'a fi manamihi. Dan Khalid bin Sa'id pernah melihat di dalam mimpinya annahu sayaqa'u fi hawiyatin, bahwasanya dia di dalam mimpinya dia akan jatuh ke dalam jurang. Fa adrakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khallasahu minha. Kemudian dia ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau jatuh ke jurang, tahu-tahu Rasulullah hadir wa khallasahu, kemudian Rasulullah menyelamatkannya minha dari jurang tersebut. Ya, maka Khalid bin Sa'id pernah mimpi pengen jatuh ke jurang kemudian diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja ilaihi, maka Khalid bin Sa'id pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ila ma tad'u ya Muhammadu. Maka Khalid bin Sa'id penasaran. Kok bisa-bisanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kok bisa masuk ke mimpi saya? Penasaran ini. Maka Khalid bin Sa'id datang kepada Rasulullah bertanya, "Memangnya apa sih ajarannya engkau ajarkan wahai Muhammad?" Qala, maka Rasulullah bersabda, "Ad'uka ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu." Aku mengajakmu, aku menyerumu untuk beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa anta khla'a ma anta 'alaihi min ibadati hajarin. Dan aku mengajakmu untuk meninggalkan apa yang engkau lakukan sekarang, yaitu beribadah kepada batu, beribadah kepada berhala. Ya, Rasul katakan di sini ibadati hajarin, beribadah kepada batu. Ya, agar dia mikir, ya, yang kamu sembah itu batu, ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Yang kamu sembah itu rendahan. La yasma'u wa la yubsiru, yang dia enggak bisa dengar, dia enggak bisa lihat. Wa la yadurru wa la yanfa'u, dia enggak bisa memberikan bahaya, enggak bisa memberikan manfaat. Wal ihsani ila walidayka, dan aku mengajakmu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa la taqtula waladaka khasyata al-faqri, dan aku mengajakmu untuk tidak membunuh anakmu hanya karena takut kepada kefakiran, khawatir jatah makannya diambil, khawatir enggak bisa ngasih makan, khawatir ini dan itu. Nah, ini perbuatan orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, maka kalau ada orang di zaman sekarang yang seperti ini, ya, takut nambah anak karena takut miskin, takut nambah anak karena takut enggak bisa ngasih makan, ya, takut nanti ngontrak terus, takut nanti enggak bisa beli mobil. Nah, ini sama seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Wa la taqrabal fahishata ma dhahara minha wa ma batana. Dan aku mengajakmu untuk tidak mendekati perbuatan fahisyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, perbuatan fahisyah, fahisyah ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mempunyai kaidah yang bagus. Ya, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fahisyah, ya, kalau disifati dengan mubayyinah, ya, kalau disifati dengan mubayyinah, maka fahisyah di sini artinya al-badza, kata-kata jorok, kata-kata yang vulgar, kata-kata yang membahas tentang jima, hubungan intim, atau tentang kemaluan, atau tentang percumbuan, al-badza. Ya, kalau fahisyah digandengkan dengan mubayyinah, mubayyinah artinya jelas. Ya, yang jelas, ya kata-kata. Ya, yang disebut dengan jelas itu kata-kata, lafaz. Ya, maka kalau fahisyah digandengkan dengan mubayyinah, ini artinya al-badza, kata-kata jorok, kata-kata vulgar. Kalau disebutkan secara mutlak fahisyah saja, maka artinya adalah zina. Artinya adalah zina. Dan ini adalah makna fahisyah yang paling banyak, yaitu zina. Fahisyah artinya zina. Walaupun sebagian ulama, ya, seperti At-Tabari, seperti Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, menafsirkan fahisyah dengan semua jenis kemaksiatan, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Ya, maka fahisha bisa artinya kata-kata jorok, bisa artinya zina, dan bisa artinya semua jenis kemaksiatan. Wa alla taqtula nafsan haramallahu qatlaha illa bilhaqqi. Dan aku mengajakmu untuk tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak maksudnya kalau dia memang layak dibunuh secara syar'i. Seperti orang yang melakukan pembunuhan, maka dia layak untuk dikisos dengan cara dibunuh juga. Seperti contoh yang lain, orang yang melakukan zina dalam keadaan dia muhsan, sudah pernah merasakan jima, ya, sudah merasakan nikah yang sah, ya, maka kalau dia berzina setelah itu hukumannya adalah rajam sampai mati. Demikian juga orang kafir harbi di medan perang, maka dia boleh dibunuh karena ada hak, ya, karena dia layak untuk dibunuh. Wa alla taqrab mal al yatimi illa billati hiya ahsanu. Dan aku mengajakmu untuk tidak mendekati harta anak yatim, ya, maksudnya tidak mengambil, tidak mendekati. Ini merupakan bentuk nasihat untuk benar-benar menjauhi, untuk benar-benar tidak berbuat zalim kepada harta anak yatim. Karena kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi mengambilnya. Illa billati hiya ahsanu, kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, kata para ulama, maksudnya dua. Yaitu dengan seizin si anak tersebut, atau yang kedua, mengambil harta anak yatim untuk kemaslahatan dia, untuk kemaslahatan si anak yatim tersebut. Kemudian hatta yablugha ashuddahu, sampai dia ashuddah. Ashuddah artinya dari syadda, artinya kuat. Sampai dia kuat, sampai dia menjadi anak yang kuat, maksudnya sampai dia balig. Jangan dekati harta anak yatim sampai dia balig. Artinya sebelum balig boleh disimpan, tapi hati-hati, jangan berbuat zalim sama harta tersebut. Ketika sudah balig, maka serahkan kepada anak tersebut. Wa antufiya al-kaila wal mizana bil qisti. Dan hendaknya engkau penuhi timbangan, dan timbangan bil qisti dengan adil. Wa anta adila fi qaulika. Dan aku mengajakmu untuk berbuat adil dalam perkataanmu. Berbuat adil, adil dalam istilah syar'i artinya tidak melakukan hal yang dilarang, itu adil. Ya, makanya ada kaidah para ulama, al-adlu wajibun wal fadlu masnunun. Ini kaidah. Al-adlu wajibun, adil itu wajib. Adil maksudnya enggak melakukan yang dilarang. Menjauhi larangan, menjauhi keharaman itu wajib. Sedangkan fadl, mencari pahala tambahan, itu masnun, sunnah. Hendaknya engkau tidak melakukan hal-hal yang dilarang fi qaulika, dalam perkataanmu. Walau hakamta ala dzawil qurbaka, ala dzawi qurbaka. Walaupun engkau sedang menjatuhkan hukuman kepada kerabatmu. Ya, maka jangan sampai engkau menjatuhkan hukuman dengan lisanmu yang itu hukuman yang terlarang, hukuman yang tidak adil. Wa antufiya liman ahadta, dan hendaknya, dan aku mengajakmu untuk hendaknya engkau memenuhi janji kepada orang-orang yang engkau janjikan. Engkau penuhi janji kepada orang-orang yang engkau janjikan. Akhrajahu Ibnu Asakir. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Maka ini disampaikan kepada Khalid bin Sa'id. Semuanya ajaran Islam. Semuanya ajaran-ajaran yang mengandung kebenaran dan akhlak yang mulia. Maka fa'aslama radhiyallahu anhu. Maka Khalid bin Sa'id pun setelah mendengar ajaran Nabi seperti ini, wah ternyata ajarannya baik semua. Maka fa'aslama. Maka Khalid bin Sa'id pun masuk Islam. Wa hina idzin ghadiba alaihi abuhu. Maka ketika itu ayahnya Khalid bin Sa'id, yaitu Sa'id bin Al-As, itu marah kepada anaknya. Wa adahu hatta mana'ahu al-quta. Dan ayahnya Sa'id, ayahnya Khalid yaitu Sa'id, ya, memberikan gangguan, ya, mencoba untuk memberikan gangguan kepada Khalid bin Sa'id dengan cara dia tidak diberi qut, tidak diberi kebutuhan pokok berupa makanan, enggak dikasih jatah makan. Fansarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mabarsun, jazakallahu khairan. Maka Khalid bin Sa'id pun pindah ke rumah Nabi. Ya, insarafa di sini maksudnya pindah rumah. Ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yalzamuhu wa ya'ishu ma'ahu. Dan Khalid bin Sa'id pun yalzamuhu, terus membersamai Nabi dan hidup bersama Nabi. Wa yaghibu an abihi, dan mengasingkan diri dari ayahnya. Fi dawahi Makkah, di pinggiran kota Mekah. Wa salama ba'dahu akhuhu, kemudian setelah itu saudaranya Khalid bin Sa'id pun masuk Islam, yaitu Amr ibn Sa'id. Amr ibn Sa'id ibn al-As. Wa hakadha dakhala haula'i al-ashrafu fi din al-islami. Maka setelah Syekh Muhammad Al-Khudhari dalam Matan Nurul Islam ini, Nurul Yaqin ini, menyebutkan nama-nama sahabat, sebagian nama-nama sahabat yang masuk Islam, enggak semuanya, beliau mengatakan demikianlah bagaimana para ashraf, para orang-orang yang mulia ini masuk Islam. Walam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayfun yadribu bihi. Padahal ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memiliki pedang. Artinya belum memiliki kekuatan militer yang bisa memaksa mereka untuk masuk Islam. Yadribu bihi a'naqahum. Ya. Belum memiliki pedang yang bisa digunakan untuk memenggal leher. Maksudnya belum memiliki kekuatan militer untuk maksa orang. Hatta yuti'uhu saghirina, untuk memaksa orang taat kepada beliau dalam keadaan saghirin, dalam keadaan terpaksa, kerdil. Ya, Rasulullah belum punya seperti itu, belum punya kekuatan militer, namun orang masuk Islam. Walaysa ma'ahu ma yurghabu fihi hatta yatruka haula'il udhama aba'ahum. Dan Rasulullah SAW ketika itu pun belum memiliki sesuatu yang yurghabu fihi, ya, sesuatu yang menarik, ya, berupa kedudukan, berupa harta, sehingga mereka mau meninggalkan para ulama, ya, para orang-orang besar, ya, dari kalangan Quraisy. Rasulullah bukan orang besar, bukan orang kaya. Bukan orang punya kedudukan, namun orang miskin, orang biasa, orang sederhana. Namun beliau membuat para sahabat yang disebutkan tadi namanya, membuat mereka meninggalkan ulama, orang-orang besar, untuk mengikuti Rasulullah. Demikian juga membuat mereka meninggalkan aba'ahum, meninggalkan ajaran kakek moyang mereka. Wadhawi tharwati, dan meninggalkan orang-orang yang punya tharwah, yang punya harta, meninggalkan orang-orang kaya di antara orang-orang Quraisy. Wa yattabi'ur rasula, kemudian mereka malah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakulu min fadli malihi. Rasulullah enggak punya apa-apa sehingga mereka masuk Islam dengan niatan untuk cari makan, untuk cari harta. Rasulullah enggak punya seperti itu. Jadi kata Al-Khudhari di sini, Rasulullah enggak punya sesuatu yang bisa menarik perhatian para sahabat Nabi tersebut sehingga mereka masuk Islamnya karena sesuatu tersebut. Di antaranya seperti harta yang membuat mereka tertarik, ya, untuk cari makan. Rasulullah enggak punya seperti itu. Balkan al-katsiru minhum wasi'a thawrati. Bahkan lebih lagi para sahabat yang mengikut Rasulullah ketika itu banyak yang mereka wasi'a tharwati. Mereka luas hartanya, mereka punya banyak harta. Aktsara minhu alaihi salatu wasalam. Hartanya jauh lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Abu Bakr wa Utsman, seperti Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, wa Khalid bin Sa'id wa ghairihim. Demikian juga Khalid bin Sa'id dan yang selain mereka. Ya, maka para sahabat yang ikut Nabi hartanya lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ittaba'uhu minal mawali ikhtaru al-adha wal ju'a. Bahkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mawali, dari kalangan para pembantu, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, mereka lebih memilih untuk mendapatkan adha, mendapatkan gangguan, mendapatkan siksaan, wal ju'a, dan mendapatkan rasa lapar, wal masyaqati, dan juga berbagai macam kesulitan, ma'atiba'ir rasuli, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu law ittaba'u sadatahum lakanu fi hadhihi dunya ahda abalan. Karena mereka, kalau mereka hanya mengikuti tokoh-tokoh mereka, mereka hanya bisa mendapatkan ahda abalan, kondisi yang baik, yang lebih ahda, yang lebih bagus fi hadhihi dunya, di dunia ini. Wa an ama'isyatan, dan kehidupan yang lebih nikmat, namun hanya di dunia ini. Allahumma laisa dzalika illa min hidayatillah. Ya, maka para sahabat Nabi demikian, ya, mereka yang kaya-kaya, ya, mengikuti Nabi, yang orang-orang punya kedudukan mengikuti Nabi bukan karena diancam dengan pedang, bukan karena cari harta. Yang miskin-miskin, yang susah-susah juga mengikuti Nabi, walaupun harus menghadapi gangguan, menghadapi siksaan, menghadapi banyak kesulitan. Mereka semua demikian, laisa dzalika illa min hidayatillah. Tidak lain dan tidak bukan kecuali karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wasutu'i anwa'i anwarid dini 'alaihim, dan karena mereka terpancar, mereka terpapar cahaya agama, cahaya Islam. Hatta adraku mahum alaihi minad dalalah. Sehingga cahaya tersebut mendapati mereka yang dahulu mereka berada di atas kesesatan. Wa ma alaihi Rasulullah SAW minal huda, dan disebabkan karena hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka hidayah Allah lah yang membuat mereka meninggalkan semua itu, meninggalkan orang-orang yang kaya, meninggalkan ulama, membuat mereka harus berani menghadapi gangguan, menghadapi rasa lapar, menghadapi berbagai macam kesulitan. Itu semata-mata karena Allah yang kasih hidayah, dan juga karena hidayah irsyad, karena petunjuk yang Nabi bawa kepada mereka. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan tambahan, kullu ulaikal kiram alladzina sabaqu lil islami yumkinul insanu ayya'rif anhum akthara hina yarji'u ila kitabi al-isabati fi tamyizi sahabah libni hajarin. Nama-nama para sahabat yang mulia tersebut yang masuk Islam pertama kali, seseorang bisa untuk lebih mengenal lebih jauh lagi kalau dia merujuk kepada kitab Al-Isabah fi Tamyizi Sahabah, atau lebih dikenal dengan kitab Al-Isabah saja, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini sampai sini pembahasan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Intinya Rasulullah SAW di awal dakwahnya, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak secara terang-terangan. Dan beliau hanya berdakwah kepada orang-orang yang sekiranya kalau didakwahi akan manut, akan nurut, akan ikut dakwah beliau. Ya, maka beliau hanya berdakwah kepada orang-orang yang khasah, orang-orang tertentu saja. Dan sebagian sahabat menjawab dakwah tersebut sehingga mereka masuk Islam. Ya, maka strategi seperti ini bisa kita terapkan. Ya, kalau kita memulai dakwah di suatu tempat yang kira-kira dakwah kalau disobatkan secara umum akan sulit, ya, maka kita dakwah secara khasah. Ya, bukan dakwahnya sembunyi-sembunyi, ya, namun kita awali dakwah kepada orang-orang yang kira-kira prospek untuk kita dakwahi. Kira-kira kalau kita kasih ilmu, dia mau nurut. Kalau kita kasih penjelasan, dia mau terima. Ya, orang-orang yang masih hanif, orang-orang yang masih lurus fitrahnya. Ya, kita utamakan mereka-mereka dulu untuk dakwahkan. Ya, setelah orang-orang seperti ini kita dakwahkan, baru kita lanjut mendakwahkan yang lain. Kemudian di sini Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullah melanjutkan pembahasannya, al-jahru bitablighi. Ya, terang-terangan dalam menyampaikan dakwah Islam. Ya. Maka ini fase kedua dari dakwah Nabi, yaitu dakwah jahran. Dakwah Nabi SAW secara jahr, secara terang-terangan. Musannif mengatakan, madat kullu hadhil muddati wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudhiru da'wata fi majami'i Quraisyin. Berlalu masa seperti itu, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlalu beberapa masa yang lama. Dan Nabi SAW dalam masa ini la yudhiru ad-da'wata, tidak menampakkan dakwahnya, fi majami'i Quraisyin al-umumiyati, di area-area publik orang-orang Quraisy. Beliau tidak dakwah di area-area publik, di tempat-tempat orang kumpul. Walam yakunil muslimuna yatamakkanuna fi idhari ibadatihim. Dan ketika itu kaum muslimin tidak bisa leluasa untuk menampakkan ibadah mereka. Hadharan min ta'asubi Quraisyin. Dalam rangka untuk menjauhi akibat buruk yang dikarenakan sikap ta'asubnya orang-orang Quraisy, kita sikap fanatik golongan, fanatik kelompok. Ya, termasuk fanatik kelompok adalah fanatik kepada ajaran kakek moyang mereka. Fakana kullu man arada al-ibadata dhahaba ila syi'abi Makkah. Maka setiap orang yang ingin ibadah ketika itu, mereka pergi ke syi'ab. Syi'ab jamak dari syi'ab. Syi'ab artinya celah-celah di antara dua bukit, di antara dua gunung. Ya, maka bayangkan, kalau mau ibadah harus pergi ke gunung dulu. Dan ini jauh. Ya. Pergi ke gunung jauh. Dan beribadah di sana. Yusalli mustakhfian. Untuk sholat secara sembunyi-sembunyi. Sholat harus sampai sembunyi-sembunyi. Walamma dakhala fid dini ma yarbu ala thalathina. Dan ketika yang masuk agama Islam sudah berkembang sampai 30 orang, ya, 30-an orang. Wa kana minal lazimi ijtima'ur rasuli bihim liyursyidahum wa yu'allimahum. Dan sudah menjadi suatu keharusan, sudah menjadi suatu keniscayaan Rasulullah SAW untuk mengumpulkan mereka. Ya, karena orangnya sudah banyak, 30 orang, maka harus dikumpulkan. Ya, harus ada upaya untuk bisa mengumpulkan mereka di suatu majelis. Liursyidahum, untuk memberikan mereka pelajaran, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Ya, untuk bikin pengajian. Wa yu'allimahum, dan untuk mengajarkan mereka ilmu. Maka Nabi ikhtara lidzalika daral arqami ibni abil arqam. Maka Nabi SAW memilih rumahnya al-arqam bin abil arqam. Wahuwa mimman dhakarna islamahum. Dan al-arqam bin abil arqam adalah salah satu sahabat yang sudah kita sebutkan ceritanya tadi. Bahwasanya mereka adalah para sahabat yang awal-awal masuk Islam, salah satunya al-arqam bin abil arqam. Ya, maka ringkasnya Rasulullah SAW memilih rumahnya Al-Arqam untuk jadikan tempat pengajian, untuk jadikan tempat kumpul-kumpul. Wa makatha alaihi salatu wassalam yad'u sirran, dan Nabi SAW tinggal di sana dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Namun sekali lagi, ini bukan dalil untuk melakukan dakwah sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, bukan. Ya, Nabi SAW melakukan seperti ini sudah kita jelaskan kemarin, ya, karena ada maslahah, ya, karena untuk menghindari gangguan dari orang-orang Quraisy, ya, maka beliau seperti ini. Ya. Maka tidak tepat kalau orang seperti ini dalam keadaan tidak ada gangguan. Ya, Islam sudah menyebar, apalagi di negeri kaum Muslimin mayoritas, tapi dakwah di rumah-rumah secara sembunyi-sembunyi. Bikin apa namanya kayak jaringan, ya, nanti besok ketemuannya bikin halaqah di rumah ini, ya, besok lagi di rumah itu, kemudian nanti jangan bilang-bilang murabbinya siapa, rahasiakan murabbinya. Ini dakwah sembunyi-sembunyi, nggak pernah diajarkan dalam Islam seperti ini. Dan fakta bahwasanya Nabi SAW dakwah sembunyi-sembunyi seperti ini tidak bisa dijadikan dalil untuk perbuatan mereka. Nah, kita sudah sampaikan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yantajuna bi amrin duna ammatihim, fahum ala ta'sisi dhalalah." Kalau kalian melihat suatu kaum yang mereka najwa, mereka berbisik-bisik bicara masalah agama tanpa mengajak orang-orang yang lain, tanpa mengajak orang secara umum, maka ketahuilah mereka berada di atas kesesatan. Kemudian hatta nazala alaihi qauluhu ta'ala fi surati al-hijr. Sampai turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr. Allah Ta'ala katakan, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ya, fasda'. Fasda' artinya ijhar. Ya, sampaikanlah secara terang-terangan bima tu'maru, apa-apa yang Allah perintahkan. Wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, surat Al-Hijr ayat 94. Ya. Maka ayat ini adalah perintah untuk dakwah terang-terangan. Kata Allah, fasda ay ijhar. Ya. Sampaikanlah secara terang-terangan. Maka mulai dengan turunnya ayat ini, berubah metode dakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Fabaddala ad-da'wata sirran bid-da'wati jahran mumtathilan amra rabbihi. Maka digantilah dakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi menjadi dakwah yang terang-terangan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Wathiqan biwa'dihi wa nashrihi. Maka Rasulullah pun laksanakan perintah ini dengan penuh percaya kepada Allah, percaya kepada janji Allah dan percaya kepada pertolongan Allah. Ya, bayangkan, cuma 30 orang yang menyampaikan dakwah di tengah-tengah orang yang ta'asub, di tengah-tengah orang yang memusuhi dia. Ya, maka kalau orang tidak punya wathiqah, tidak punya rasa percaya kepada Allah, tidak punya tawakal yang tinggi, enggak akan berani. Ya, maka Rasulullah SAW percaya dengan pertolongan Allah, percaya dengan janji Allah, pasti Allah akan tolong. Fasa'ada 'ala Safa faja'ala yunadi. Maka Rasulullah pun naik ke bukit Safa, kemudian menyeru orang-orang, "Ya Bani Fihrin, ya Bani Adi. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Libutuni Quraisyin." Beliau melakukan ini atau beliau menyeru ini ke tengah-tengah kerumunan orang-orang Quraisy. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati ayakhruja arsala rasulan liyandura al-khabara. Maka setiap orang, andaikan dia tidak memiliki atau tidak mampu untuk keluar rumah memenuhi panggilan tersebut, maka dia akan utus orang untuk mewakilinya. Karena tahu ini yang menyeru adalah Muhammad bin Abdullah, maka tidak akan dicuekin. Kalau dia tidak mampu keluar, dia utus orang, ya, untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Faja' Abu Lahab ibn Abdul Muthalib wa Quraisyun. Maka datanglah Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy. Faqala alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira 'alaikum?" Andaikan, atau bagaimana pendapat kalian, andaikan saya kabarkan kepada kalian ada seekor kuda yang tiba-tiba keluar dari lembah ini, antughiru alaikum, menampakkan diri di hadapan kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya? Ya. Kalau saya kabarkan tiba-tiba dari tanah ini keluar kuda, plek gitu. Tring, langsung keluar kuda gitu ya. Kalian percaya apa enggak? Maka qalu na'am, kata orang-orang Quraisy, iya kami percaya. Ma jarabna 'alaika kadziban. Kami belum pernah mendapati engkau bohong. Kata orang Quraisy, andaikan ada kuda tiba-tiba keluar, maka orang Quraisy akan percaya. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Maka Nabi langsung sampaikan maksudnya, pesannya. Fa inni nadhirun lakum. Aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Ini dengan kata lain mengatakan aku adalah nabi. Dan kalian berada di atas ajaran yang sesat seperti itu. Aku nabi dan kalian berada di atas ajaran yang sesat, ikutilah ajaranku. Faqala Abu Lahabin, maka Abu Lahab mengatakan tabban laka. Alihadza jama'tana? Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini kalian, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Fa'anzalallahu fi sya'nihi. Maka ketika itu turunlah ayat Allah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan tab dan celaka. Dan Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Dan beliau pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak manfaat bagimu atau tidak manfaat baginya hartanya dan apa-apa yang dia perbuat tidak akan manfaat. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke neraka yang neraka itu memiliki api yang bergejolak. Wa mar'atuhu hammalatal hatabi. Dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Ya. Hammalatal hatab di sini disebutkan dengan mansub hammalata sebagai hal. Ya. Maka ini menceritakan tentang keadaannya. Hammalatal hatab artinya keadaan si istrinya Abu Jahal ini yang namanya adalah Ummu Jamil, yang namanya Arwa Ummu Jamil. Nama istrinya Arwa Ummu Jamil. Keadaannya dia suka mengangkat kayu bakar. Dalam qiraah yang lain dengan marfu hammalatul hatab. Maka kalau marfu ini menunjukkan profesi dia berarti. Maksudnya dia sering sekali membawa kayu bakar. Ya disebutkan oleh para ulama tafsir kenapa istrinya Abu Jahal disebut suka bawa kayu bakar. Yaitu kayu bakar untuk melukai Nabi SAW. Kayu bakar yang berduri, yang dia ambil dari tempat yang jauh, kemudian ditaruh di tempat Nabi biasanya lewat. Jadi nyarinya tempat yang jauh, kemudian digotong, dihamel, digotong, kemudian ditaruh di tempat Nabi lewat supaya Nabi terluka. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya terdapat ikatan dari masad. Masad itu sabut kelapa. Ya, tali dari sabut kelapa. Kenapa demikian? Karena si Ummu Jamil ini membawa kayu bakar dan diikat di lehernya supaya enggak jatuh. Dan ungkapan di sini fi jidiha hablum min masad ini menunjukkan bahwasanya Ummu Jamil ini sampai menghinakan dirinya. Ya, jadi fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut kelapa. Apakah ini sekedar membicarakan bagaimana cara Ummu Jamil ngangkut kayu? Enggak. Ini maknanya Allah menghinakan Ummu Jamil. Bahwasanya Ummu Jamil ini sampai menghinakan dirinya, dia orang terhormat tapi kok sampai mau-maunya cari kayu bakar sampai diikat di lehernya sampai berbekas demi untuk melukai Nabi. Ya, orang terhormat sampai harus cari kayu bakar, istilah kita ngarit gitu ya, cari kayu. Padahal dia perempuan, bayangkan. Perempuan, bayangkan. Demi untuk melukai Nabi sampai menghinakan diri. Wal qasdu min hamlil hatabi al-mashyu bin namimah. Dalam tafsirannya lain, ini tafsirannya yang disebutkan oleh Al-Khudhari, yang dimaksud dengan hamlul hatab adalah melakukan namimah. Li'annaha kanat taqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akadziba fi nawadin nisa. Karena Ummu Jamil ini sering menyebutkan tentang Rasulullah SAW kedustaan-kedustaan di tengah-tengah wanita Quraisy. Jadi tafsiran yang lain dari Hammalat al-Hatab adalah suka melakukan namimah. Atau tafsiran secara zahirnya benar-benar bawa kayu, kayu berduri untuk melukai Nabi. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.